بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وببركة علومه وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا أمين. سؤال: كيف الاعتقاد بكلام الله تعالى؟ Ini ya, bagaimana beriktikad terhadap sifat kalamnya Allah. Allah itu bisa bicara. Bagaimana bicaranya Allah itu berfirman? Jawabnya huwa an-na'taqida, yaitu bahwa kita yakin seyakin-yakinnya. Annallaha subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil kalami, bersifat dengan berkata-kata. Wa anna kalamahu la yushbihu kalamana, dan bahwa kalamnya Allah, firman Allah itu tidak menyamai dengan keomongan kita. Fa inna kalamana makhlukun fina, karena bahwa kalam kita itu, omongan kita itu diciptakan Allah pada kita. Wa biwasitati alatin, dan dengan perantaraan media alat. Min famin, daripada mulut. Walisanin, bibir. Walisanin, dan lidah. Wasyafataini, dan dua bibir. Pakai mulut. Walisanin, dan lidah. Wasyafataini, dan dua bibir. Wa kalamuhu subhanahu wa ta'ala laisa kadzalika, adapun kalamnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah seperti yang demikian itu. Ini sifat yang ke-13 dari sifat Allah yang 20 adalah kalam. Kita sebagai muslim diwajibkan oleh agama untuk meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah itu berkata, bahwa Allah itu berbicara. Akal kita pun bilang begitu. Allah itu mesti bisa ngomong. Sebab kalau tidak bisa ngomong, namanya bisu. Ada di antara kita-kita yang pengen bisu? Ada? Oh, enggak ada. Kali ada. Ini bisu itu berarti kekurangan. Tandanya enggak ada yang mau. Masa ya Tuhan kita punya kekurangan, kita yang sempurna? Kan kebalik sekali. Karena itu mustahil Tuhan itu bisu. Karena bisu kekurangan. Kalau bisu itu mustahil, berarti yang ada adalah lawanannya, yaitu bisa berbicara. Cuma kalau menghadapi dengan sifat kalam, jadi kalau orang tanya, sifat kalam adalah sifat Allah. Arti sifat, sesuatu yang menempel pada zat. Arti zat, sesuatu yang ditempeli sifat. Arti sifat itu adalah kalam. Zat itu zat Allah yang bersifat dengan kalam. Sifat kalam ini hubungannya dengan semuanya. Apa yang wajib, Allah bicarain. Apa yang mustahil, Allah bicarain. Apa yang jaiz pun, semuanya Allah bicarain. Yang harus menjadi catatan kita, bahwa kalam Allah, Allah tuh ngomongnya beda sama kita. Itu yang harus dicatat di otak. Sebab laisa kamitslihi syai'un, Allah mah tidak sama dengan apapun. Walam yakul lahu kufuwan ahad, enggak ada yang nyamai Allah siapapun. Sehingga kalau kita mah ngomongnya nih pakai huruf, pakai suara. Kalau kita mah nih ngomongnya pakai huruf suara. Kalau kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Kalam Allah beda dengan kalam kita makhluk. Kalau kita ada hurufnya, ada suaranya. Kalau kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Kenapa tidak berhuruf, tidak bersuara? Sebab lazimnya, kalau orang itu memiliki huruf, memiliki suara, itu akan menjadi bisu dalam satu ketika. Kalau orang ngomongnya ada huruf, ada suara. Contoh, ketika Dipo ngomong Ahmad, pada detik yang sama bisa gak ngomong Muhammad? Pada detik yang sama? Enggak bisa. Kenapa? Terbatas. Itu begitu. Yang namanya berhuruf bersuara itu terbatas. Terbatas. Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Lah kalau tidak berhuruf, tidak bersuara, bagaimana ngertinya malaikat Jibril terhadap perintah-perintah Allah yang enggak ada huruf, enggak ada suara? Nah, itu yang paham adalah malaikat Jibril bagian. Kita tidak sedalam dalam itu. Tapi kalau kita mau disederhanakan, kira-kira begini dah. Bahwa di hati kita itu, hati kita bisa bicara enggak sih? Bisa. Bisa enggak? Bisa. Ada hurufnya enggak? Enggak. Ada suaranya enggak? Enggak. Enggak ada. Hati kita, kalau kita nih, sama laki kita pengen ngomel-ngomel, kagak berani, takut dijitak doang sama dia, di hati. Gimana sih dia? Terus di hati, gitu. Bisa enggak? Bisa. Oh, bisa katanya. Bisa. Ada hurufnya enggak? Ada suaranya? Enggak ada. Itu kita juga ada ternyata. Yang enggak ada huruf, enggak ada dasar, bisa bicara. Bagaimana pahamnya malaikat Jibril di dalam membaca pesan Tuhan yang tidak berhuruf, tidak bersuara itu? Nah, kira-kira begini nih. Tapi walillahil masul a'la, Allah tidak bisa disamai nama apapun. Tapi ini analogi, logika yang sederhana. Ketika kita kedengeran begitu tuh di mabat tuh ada dangdutan, di mabat, wah kedengeran banget dari PU. Kata hati, yulah pergi. Tuh kaki nurut aja tuh. Kaki nurut enggak? Ada hurufnya enggak? Ada suaranya enggak? Tapi ngerti tuh kaki. Kayak begitu dah tuh. Gambangannya. Gambaran sederhana. Bisa kaki kita, perintah kaki kita, ada jambu orang, wih matang nih. Ambil tuh, kata hati, tuh tangan main ambil aja. Kagak pakai huruf, kagak pakai suara. Nurut aja. Nurut aja. Padahal enggak ada huruf, enggak ada suara. Begitu tuh. Begitu enggak? Tuh ini namanya gambaran logika sederhana. Tapi tentu Allah tidak disamain sama kaki, sama hati, begitu kira-kira. Tapi gambarannya di kita juga ada kok. Tanda huruf, tidak ada suara, tapi bisa dimengerti. Itulah kata-kata hati. Kata-kata hati. Jadi kalam Allah tuh tidak berhuruf, tidak bersuara. Sebab yang berhuruf bersuara tuh punya lidah. Punya lidah. Kemudian dia punya mulut. Ya tentu punya gigi. Ya mesti ada dokter gigi Tuhan dong. Makhluk yang kayak begitu. Yang kayak begitu. Tuhan muqaddim. Dari dulu sudah bersifat kalam. Nabi Musa alaihissalam mendengar firman Allah. Karena Nabi Musa dibukakan hijab. Bisa dengar Tuhan bicara. Dalilnya wa kallamallahu Musa taklima. Tuh Allah bilang, Allah berkata-kata dengan Nabi Musa, kata Quran. Itu menunjukkan Allah bisa bicara. Tidak mungkin Al-Quran bilang Allah berkata-kata kalau Allah tidak bisa bicara. Karena itu Allah bisa bicara. Kalam, sifatnya Allah adalah kalam. Tidak seperti kita ada mulut, ada ini. Itu sifat makhluk. Kalau Allah malaysa kami selihi, syai'un tidak sama dengan apapun. Cuman berbicara tentang Quran, apakah Quran itu kalam Allah juga? Jawab kita, iya. Quran itu adalah kalam Allah. Cuman kalau Quran ini kalam Allah yang ada hur. Ada suaranya enggak? Ada suaranya enggak? Tapi itu Quran. Ada suaranya gede? Enggak ada. Ada hurufnya? Ada. Namanya Quran itu kalam Allah yang berhuruf, tidak bersuara. Kenapa itu Quran dinamakan kalam Allah? Begini, kalam Allah itu terbagi dua namanya. Ada disebut kalam hissi, ada disebut kalam nafsi. Apa itu yang namanya kalam hissi? Firman Allah yang tertera dalam Al-Quran. Itu namanya kalam hissi. Firman Allah yang tertera di dalam Al-Quran. Namanya kalam hissi. Karena tertera di dalam Al-Quran. Ada namanya kalam nafsi, kalam bangsa zat. Kalau hissi itu kalam yang nyata, yang bisa dilihat dengan indera. Ada kalam nafsi. Apa itu kalam nafsi? Kalamnya Allah yang ada pada zatnya. Itu mah tidak berhuruf, tidak bersuara. Jadi antara kalam hissi dan kalam nafsi tujuan dan maknanya sama. Itu begitu. Maka dalam bahasa yang lain dari ulama, kalam hissi itu disebutnya kalam dal. Kalam dal, kalam yang menunjukkan terhadap makna yang ada pada kalam nafsi. Maka kalam hissi disebutnya dalam bahasa yang lain, ulama katakan kalam dal, kalam yang menunjuki terhadap makna yang ada pada kalam nafsi. Kalau kalam nafsi disebutnya kalam madlul, kalam yang ditunjuki yang ada di dalam zat Allah itu, yang ditunjuki kalam itu maknanya di dalam Al-Quran. Bagaimana dari kalam hissi berubah menjadi kalam, dari kalam nafsi berubah menjadi kalam hissi? Jadi cara mengalihkannya menjadi dal dari madlul, dari kalam zat menjadi kalam hissi, pertama kali Allah perintahkan qalam, pulpen di langit, qalam. Cara memindahkan kalam nafsi untuk bisa berubah menjadi kayak Quran itu, Allah pertama kali menyuruh qalam untuk mencatat Quran, perintah dan larangan Allah segala macam di dalam Lauhul Mahfuz. Satu papan besar database. Suruh tulis tuh firman-firman Allah. Amasi qalam. Qalam uktub, catat. Catat. Ama qalam sebagai petunjuk daripada kalam nafsi. Tulis Quran. Udah jadi tuh Quran di Lauhil Mahfuz, udah jadi beres dari mulai Al-Fatihah sampai Anas di Lauhil Mahfuz adanya di langit yang ketujuh sana. Sesudah itu kemudian Allah turunin sekaligus pada malam Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah turunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Malam Qadar. Kapan tuh Lailatul Qadar tuh? Hah? Akhir Ramadan tanggal berapa tuh mulainya tuh? 21. Lah kalau kita nazil Quran tanggal berapa itu? Di bagaimana itu? Katanya tanggal Lailatul Qadar Quran turunnya. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam malam berapa? Ganjil. Dari mulai 21. Lah itu kalau kita enggak terkotor ngobrol. Ini bagaimana? Itu Quran tuh turun pada Lailatul Qadar. Sekaligus dari Lauhil Mahfudz ke tempat di langit. Ada namanya Baitul Izzah. Rumah kemuliaan. Ini tempat menurunkan Al-Qur'an dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu adanya di langit keempat. Ada riwayat di langit pertama, tapi kebanyakan langit keempat. Nah, dari Baitul Izzah itu disalin oleh malaikat Jibril, disalin, disampaikan ke Nabi. Pertama kali yang turun sama Nabi adalah Iqra. Lah Qur'annya memang udah kayak begitu tuh di langit tuh, dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, ada surat-suratnya, ada ayatnya, ada ini. Turun sama Nabi mulai dengan ayat Iqra. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat. 5 ayat toh. Pertama kali yang turun itu Iqra. Turun ini sesuai kebutuhan. Kalau turun sama Nabi mah sesuai kebutuhan. Ngutipnya dari sono tuh sesuai dengan kebutuhan. Prosesnya kira-kira 23 tahun. Nabi itu dianggap jadi Rasul umur 40. Meninggal umur 63. 63 kurangi 40? Iya, kira-kira segitu deh tuh. 23 tahun. Terakhir ayat yang turun pertengahan surat Maidah ayat 3. Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Di tengah-tengah turun penggalan-penggalan sesuai dengan kebutuhan. Ketika orang nanya tentang siapa Allah, turun ayat Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Itu sesuai kebutuhan. Itu namanya turunnya berangsur-angsur. Dari Baitul Izzah dibawa malaikat Jibril ini, Allah pesannya itu berangsur. Tapi dari Lauhil Mahfudz ke Baitul Izzah sekali, itu yang disebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, bulan nuzulul Quran. Kapan? Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Yaitu pada malam Lailatul Qadar. Malam 17. Kan 17 itu qadar. Iya begitu. Itu begitu. Kan 17 sama nanti kita. Itu begitu. Pada malam Lailatul Qadar. Turun Al-Quran itu ke Nabi. Iqra. Iqra'nya itu maknanya muslim tuh satu isyarat untuk terus belajar. Berapa kali Iqra' itu di pertama ayat itu? 3 apa 4 itu? Iqra' itu. Iqra'nya berapa kali? Berapa Pak Rifat? 3. Coba dihitung. Iya, ikrohnya doang. Iya. Hah? Dua. Itu maknanya kalau ngaji jangan di majlis saja, di rumah juga harus dibaca. Baca jangan malam Senin. Itu ikro dua tuh begitu. Kalau sekali kagak nyangkut, itu begitu. Harus dua kali. Diulang. Iya, itu pasti bakal bakalnya. Itu Quran tuh begitu. Habis ikro surat Mudasir. Itu sesuai dengan kebutuhan. Sampai 23 tahun. Tepatnya itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu persis jumlah turunnya ayat Al-Quran. Nah, Quran yang di Lauhil Mahfud itu berhuruf, tidak bersuara. Kalam Allah yang di Lauhil Mahfud itu berhuruf, tidak. Kalam Allah yang diajarin sama malaikat Jibril ke Nabi, kalam Allah yang ada suara dan berhuruf. Kalam Allah yang ada pada zatnya tetap tidak berhuruf, tidak bersuara. Maka kalau kita pengen ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala, cukup kita baca Al-Qur'an. Karena itu adalah firman Allah. Seluruh kitab-kitab suci yang diturunkan nama Allah aslinya bahasa Arab. Cuman dirombak sesuai dengan bangsa diturunkan. Ketika Nabi Musa alaihissalam, maka kitab sucinya namanya Taurat. Bahasanya Ibrani. Bahasanya bahasa Ibrani. Sesuai dengan di mana Nabi Musa diutus. Zabur, bahasanya karena Nabi Dawud itu di Mesir adanya, bahasanya Egypt, Kibuti. Bahasa Kibuti. Itu kitab Zabur. Injil ketika Nabi Isa alaihissalam itu ada di Palestina, bahasa Suryani. Isa alaihissalam itu bahasa Suryani. Quran ketika Nabi adanya di Mekah, maka turunnya bahasa Arab. Semuanya firman Allah semuanya. Quran itu firman Allah yang menjadi bahan kita. Kalau kalam nafsi yang tidak berhuruf, tidak bersuara, itu kita hanya sebatas keyakinan. Yang kita harus praktekkan di dalam hidup kita sesudah kita mengkaji tentang kalam adalah Al-Quran ini. Al-Quran ini yang disebut dalam bahasa yang lain kalam hissi, atau disebut lagi kalam dal, ya kan? Ini Quran ini isinya 6666 ayat. Isinya Quran 6666. Dengan perincian kata ulama, meliputi janji dan ancaman Allah 2000 ayat. Sekitar 2000 ayat berkenaan dengan janji dan ancaman Allah. Janji kepada orang yang berbuat baik, ancaman kepada orang yang berbuat jahat. Yang berbicara tentang ganjaran dan siksaan 1000 ayat. Ganjaran dan siksaan. Udah berapa ribu itu? 3000. Yang berkenaan dengan perintah dan larangan 1000 ayat. Udah 4000. Perintah dan larangan, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah itu 1000. Yang berkenaan dengan riwayat-riwayat, cerita ini, riwayat itu, itu 1000 ayat. Berbicara riwayat-riwayat 1000 ayat, sudah berapa ribu itu? 5000 yang berkenaan dengan ibarat, dengan tamsil dan tauhid 1000. Tamsil itu masalah umum, perumpamaan. Tauhid, ibarat itu 1000. Udah berapa itu? 6000. Berkenaan hukum halal dan haram 500. 500. Udah berapa tuh? 6500. Yang berkenaan dengan nasikh mansukh, amandemen ayat dan amandemen hukum, menyalin ayat, menyalin hukum, artinya menyalin hukum, ayatnya masih ada, hukumnya enggak terpakai dalam Al-Quran, namanya nasikh mansukh, itu 100 ayat. 6600. Yang berkenaan dengan doa-doa, zikir, robana, 66 ayat. Jadi jumlahnya 6666 ayat. Itu Quran. Secara global, ilmu di dalam Al-Quran itu ada 277.000 ilmu. Itu dalam Al-Quran. Secara global. Tapi kalau pengen rada definitif, kata Syekh Salim Babasil, Muhammad Salim Babasir, itu ilmu dalam Al-Quran itu jumlahnya ada 400.980.000 ilmu. Itu ilmu dalam Al-Quran. 400.980.000 ilmu. Coba, apa yang namanya ilmu ukur lah, ilmu jaringan lah, ilmu apa, semuanya ada petunjuknya dalam Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada satupun ilmu yang tidak tertera dalam Al-Quran. 400.980.000 ilmu. Wis kita enggak usah ilmu duit aja dah. Punya enggak? Gayus. Enggak sebanyak itu. Yang menjadi pertanyaan, sudah berapa yang kita kuasai dari banyak itu? Begitu, itu yang dipertanyaan. Itu begitu. Yang udah kita kuasai. Itu begitu. Sebab dalam ayat-ayat Jumat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, kata Allah, maka apakah mereka tuh manusia gak mikir tuh, coba pikirin tuh unta bagaimana diciptakan nama Allah, coba dong renungi unta. Kagak mikir kita bagaimana unta diciptain. Orang Islam kagak mikir. Orang Barat yang mikirin unta ya. Kenapa dia? Diteliti, ternyata unta tuh kalau sekali minum 3 hari enggak minum masih kuat. Unta sekali minum kuat 3 hari enggak minum. Itu unta. Maka orang Barat langsung kita harus membuat disuruh mikir kayak unta, sekali minum bisa kuat 2-3 hari, bikin mobil tuh. Udah ada Al-Quran, kita kalah. mobil itu nyentuh apa yang di Quran. Sekali bapak isi full tank, kuat lah. 2-3 hari itu. Betul gak? Itu begitu, itu mobil. Quran udah banyak spirit-spirit. Untuk ini, untuk itu. Cuman kita kurang begitu peduli. Tentang bagaimana perhubungan, apalagi TU ini. Banyak banget tentang bangunan, tentang perhubungan surat Naman, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Manajemen surat menyurat udah dibuat sama Allah. Innahu min Sulaimana, kalau bikin surat itu tulis dari siapa, untuk siapa, siapa yang bawa, itu harus ada perangko. Itu begitu kata Al-Quran. Jibra'in. Udah. Apa keterangan isinya? Singkat, padat. Itu begitu. Udah ada petunjuk dalam Al-Quran. Bagaimana manajemen ayatnya paling panjang dalam Al-Baqarah. Itu urusan hutang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu. Idza tadayantum bidainin ila ajalin faktubu. Bila Anda mengadakan transaksi hutang piutang, apa kita itu kredit rumah, dicatat. Jangan sampai kagak yang rapi. Itu namanya manajemen. Udah ada petunjuknya, muanya. Tinggal muslim itu kembali sama Al-Quran saja. Cuman masalahnya nih, Al-Quran ini udah kebalik. Sebab televisi itu kalau ditanya tuntunan apa tontonan? Televisi tuntunan apa tontonan? Tontonan. Kalau Quran tuntunan apa tontonan? Tuntunan apa tontonan? Yang sering dilihat tuntunan apa tontonan? Jadi bagaimana? Katanya tuntunan yang menuju baik, tapi enggak dilihat. Kalau Quran ini nganterin ke surga enggak ya? Nganterin ke surga. Kalau televisi ini? Iya, ke neraka. Pengen masuk surga, pengen masuk neraka ya? Tapi susah juga. Susah juga. Ah, ini matarjun najata walam tasluk masalikaha inna safinata lam tajri alal yabasi. Anda pengen selamat tapi prosedur keselamatan kagak ditempuh. Wah, ini satu mustahil bin mustahil. Begitu tuh, perahu enggak bisa di daratan. Kalau kata tuntunan ya harus diikuti. Kalau kata tontonan ya hanya sekedar kita hiburan. Itu mah ada kurdung manohara, ngamuk-ngamuk sama lakinya minta kurdung manohara. Begitu. Jadi tuntunannya yang mana? Begitu tuh. Ada baju fitri lah. Ya Allah. Jadi yang mana yang tuntunan, yang mana yang tontonan? Kagak jelas banget. Iya, susah kalau begitu. Kalau Allah dijauhin mah, ya Ren. Katanya Quran itu tuntunan, itu bohong. Sebetulnya metontonan wong ditaruh di para rumah, nggak dibaca-baca. Katanya TV itu tontonan, tapi malah apa aja yang ada di TV diikuti. Gaya hidupnya ngikutin TV, ya namanya tuntunan. Kalau begitu mah, ini ya jauh panggang dari api nih. Repot juga kalau begini. Karena itu muslim yang sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala punya kalam. Kalam Allah yang khisi adalah Al-Qur'an. Maka dia harus kembali untuk menata diri, membaca, baca Al-Quran. Kalau orang pengen ngobrol dengan Allah, enggak ada cara lain kecuali dia harus baca Al-Quran pelan-pelan sambil pelajari terjemahnya. biar Allah ngobrol sama kita, kita bisa dengar apa yang diobrolin sama Allah dalam Al-Quran kepada kita, apa yang diomongin sama Allah untuk kita yang ada dalam Al-Quran. Orang yang sudah yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada Al-Quran, kalam, kalam hissi atau kalam dan, maka orang itu akan kembali kepada Quran. Kata Nabi dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min ibadatin afdalu min tilawatil Quran. Kaga ada ibadah yang lebih tinggi nilainya di mata Allah selain baca Quran. Kata baca ratib ke ndadati. Tak baca selawat, Quran yang paling tinggi. Enggak ada bandingnya kalam khaliq dengan kalam makhluk. Enggak ada bandingnya firman Tuhan dengan firman Nabi. Enggak ada bandingnya firman Tuhan apalagi sama nyanyian Ariel. Enggak ada. Jauh. Baina sama wa sumur, antara langit dan sumur, bukan bumi. Bumi dekat, sumur daleman. Itu begitu daleman. Oh, kagak ada bandingannya. Tidak ada ibadah yang paling tinggi selain baca Al-Quran. Karenanya kata Imam Ali karramallahu wajha mengatakan dalam sebuah hadisnya, man qara'a al-Qur'ana wa huwa qa'imun fi shalah kutiba lahu bi kulli harfin 100 hasanah. Siapa muslim baca Quran sambil salat, diri dalam salat baca Quran, berdiri salatnya, maka per hurufnya Allah kasih kebaikan 100 ganjaran. Kalau kita diri sholat. Tapi kata Imam Ali, barang siapa baca Quran sambil sholat tapi duduk, karena dia capek sholat sunat duduk, maka ganjarannya per huruf 50 ganjaran. Dia baca alif lam mim 150 kalau sambil sholat. Siapa orang baca Quran kata Imam Mani di luar sholat punya wudu, maka per hurufnya 25 ganjaran. Alif lam mim kita baca Quran punya wudu, maka 25 kebaikan per hurufnya. Tapi barang siapa baca Quran enggak punya wudu, boleh enggak? Boleh aja. Yang enggak boleh pegang. Kayak kita mau tidur, baca apa? Siapa orang baca Quran enggak punya wudu, maka per hurufnya 10 kebaikan. Karena dia enggak punya wudu. Maka orang-orang yang berasa bahwa dirinya kurang kebaikannya, maka dia senantiasa baca Al-Quran. Kita enggak usah nyontoh salafus saleh, generasi-generasi Islam yang dulu. Berat. Kalau dikata enggak ada mah kayak sombong begitu, tapi mungkin di PU ini ada juga yang kayak salafus saleh, tapi saya sih rada menduga apa iya begitu. Yang namanya Sayyidina Utsman bin Affan, kita kalau tarawih surat terakhirnya bacanya apa tuh? Terakhirnya tarawih witir tuh. Qul hu al-falaq annas. Kalau zaman sahabat enggak begitu. Rakaat terakhir witir itu sekur antam. Itu begitu. Saya enggak tahu di PU-nya ada apa kagak begitu. Itu begitu tuh. Itu biasa. Tiap malamnya yang namanya Ibnu Abbas, yang namanya Sayyidina Utsman dan banyak lagi. Itu sekur antam rakaat terakhirnya. Itu begitu. Tiap malam bukan Ramadan doang. tiap malam mau witir itu bukan Ramadan doa. Itu begitu. Begitu. Tiap malam merasa kurang kebaikan padahal sedekahnya kagak itu. Kita juga benar sedekah. Iya, kagak Quran juga. Iya, juga. Maka memang ya kalau enggak bisa begitu paling enggak kita sebulan sekali dah tamat tanggal 1 juz 1 tanggal 2 juz 2 tanggal 29 juz 9 tanggal 30 ya selamatan kan dapat gaji tuh tamat Quran selamatan begitu tanggal 30 habis subuh dibuka. Wah kagak kuat ya sejus berat. Sejus itu ada enggak sih 2 jam? Enggak ada ya. Ama nonton bola tuh ya. Lama nonton bola ya. Iya. Ama nonton bola tuh. Lamaan? Nonton bola. Ya kalau sejus enggak kuat ya seain dah. Kalau sejus tiap hari habis subuh seain lama-lama juga tamat. Iya. Yang penting seain. Iya kalau seain enggak kuat wis seayat. Enggak apa-apa. Yang penting dia baca. Hari ini alhamdulillahi masyaallahirrahim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim sadaqallahu alazim tar besok pagi alhamdulillahi dzalikal kitab rai fi udalil mut sadaqan begitu tapi yang penting dia baca Quran sampai tamat jangan sampai enggak tamat. Minimal itu salafus soleh itu sebulan sekali Quran tamat. Sedangnya 3 hari. Yang normal menurut mereka seminggu. Normal menurut mereka. Paling cepat 3 hari. Yang ekstra cepat yang kayak begitu. Sedang Usman dan banyak lagi. Itu witir terakhir itu setiap malamnya sepuran tamat. Kita kan punya bekas drum tuh, untungan tuh, bagi di bukan tuh main drum tuh. Nah buat selipin Quran yang gede kan enak tuh, sambil lihat dalam sholat kan bisa tamat lama-lama. Qurannya pojok ya, kan enak bisa dilihat. Boleh baca sholat sambil lihatin Quran? Boleh. Boleh aja, disuruhnya baca teknisnya sambil melihat, apa sih menghafal urusan kita. Lihat aja. Nggak pakai drum gitu biar ada manfaatnya gitu. Masuk surga juga itu bekas drum nolongin kita itu gitu. Kita harus kembali kepada kalam Allah karena kayak Allah itu sudah berfirman nama kita di sana ada kebaikan kita hudan ada petunjuk dari Tuhan. Kelak dikubur bakal ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala lewat malaikat mungkar nakir. Ma imamuka, apa tuntunan engkau? Itu bakal ditanya sama mungkar nakir. Kita jawab Quran tuntunanku. Quran protes. Kagak sinetron dia. Kagak ada yang beda tuh kita. Karena kita jarang baca Quran. Jarang baca Quran. Padahal kata ulama, Quran itu kalau bahasa Betawinya akur ama pikiran. Kalau koran itu bikin tekor pikiran. Nah, yang bikin akur aja deh tuh ama pikiran yang harus kita banyak baca-baca. Akan menumbuhkan inspirasi positif di dalam setiap muslim yang membaca bacaan Quran. Lebih-lebih Nabi suruh nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Rumahmu perlu dikasih cahaya, lampu, yaitu bacaan Quran. Sebab kalau lampu yang disebut lampion tuh, lampu gantung, itu kan mahal-mahal harganya. Ada yang 60 juta lampu gantung tuh pokoknya. Kan banyak juga kristal ini. Ada yang 100 begitu tuh juta. Itu mah andai terang hanya bisa menerangi fisik kita. Tidak bisa menerangi kalbu kita. Kalau Al-Qur'an bisa menerangi kalbu kita. Karena itu kata ulama, berapa banyak seringkali dirimu diminta oleh Tuhan untuk membaca-baca Al-Quran, namun batinmu menolak oleh karena memang tidak mencintai Al-Quran. Karena itu yang pertama kali kau obati adalah kalbumu. Bila kalbumu sehat, keinginan baca Al-Quran akan datang dengan sendirinya. Kalau kalbu itu sehat. Kalbu kita begitu banyak tercemari dengan ini dan itu, kurang mau. Kata kita Yasin, banyak begitu diapal. Lagu Peter Pan sampai masuk penjara, udah berapa puluh, apal. Ini masalahnya cinta. Nah, kalau cinta sama Allah, pasti kalam-kalamnya dibaca. Bukan dipilih. Kalau ibarat orang pacaran, masa iya yang dibaca tanda tangannya doang itu si Dipo? Kan kagak. Udah dibuang sama bupati tong sampah, dicari-cari, dibaca dari awal sampai akhir, sampai diulang ulang. Itu begitu. Masa bacaannya Yasin mulu, Yasin mulu. Pilihan, semuanya firman Allah mau pilihan. Tidak ada orang yang cinta sama seorang yang dibaca tanda tangannya doang, tapi dari awal sampai akhir memberikan petunjuk dan nasihat. Ini yang harus muslim ketika yakin Allah punya kalam, ada kalamullah. Quran harus kita kembali, harus dibaca-baca. Apakah habis subuh, apakah habis dohor, terserah. Begitu mungkin kita waktunya lagi repot, masih kerja, niatin yang kencang. Ya Allah, kalau kau tentukan aku sudah pensiun, ku baca Al-Quran. Tapi jangan ingkar janji. Lagi kerja ntar kalau udah pensiun, pensiun kagak juga nih, ntar nunggu apa lagi. Kita harus banyak-banyak baca Al-Quran. Jangan kita baca Al-Quran sewaktu-waktu. Waktu lagi mumet urusan, baru baca. Rada tenang dikit, kita namanya kurang bijak. Karena itu kita harus kembali kepada Al-Quran agar supaya kita dikasih nur yang banyak. Imam Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, yang punya jiwa yang amat sangat bening, mimpi jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala 99 kali dalam hidup. Ketemu Allah dalam mimpinya. Kata Imam Ahmad, bila aku diberikan anugerah mimpi sampai 100 kali, kala itu aku pengen tanya juga sama Tuhan. Dapat anugerah juga sampai akhirnya mendapat mimpi 100 kali. Dalam mimpi itu Imam Ahmad bertanya, Ya Rab, Ya Allah, ibadah apa yang paling tinggi di mata Engkau dari seluruh ibadah yang Engkau perintahkan itu? Allah menjawab baca Quran. Imam Ahmad bertanya, apakah perlu tahu artinya apa kagak? Mau tahu artinya mau kagak? Kalau orang baca Al-Quran amat sangat mulia di mataku. Kuburnya begitu banyak nur, jiwanya begitu bercahaya, bisa memahami segala rahasia di balik segala sesuatu yang terjadi. Itu orang yang suka baca Al-Quran. Karena itu, kalau kita sudah memahami bahwa begitu pentingnya kalam Allah, kata Nabi, siapa orang yang pengen bercakap-cakap dengan Tuhan, baca Al-Quran. Karena dia firman Tuhan, surat Tuhan untuk kita. Itu surat buat kita. Kita harus baca-baca. Di sana ada petunjuk-petunjuk untuk kita baca. Jangan sampai Al-Quran kita buang di belakang. Kita jangan sampai jadi muslim dikritik oleh perempuan Amerika yang bernama Laila Kamuna atau namanya Virginia sebelum Islam. Ku benci sama muslim. Ini muslim. Ku benci sama muslim mengatakan Quran itu suci. Aku tidak setuju dengan anggapan muslim yang mengatakan Quran itu suci. Dikritik oleh muslim-muslim, kenapa Anda bicara begitu? Sebab muslim menganggap Quran itu suci hanya ditaruh di lemari kamarnya, tidak dibaca saking sucinya. Ditaruh di atas para-para sebagai simbol legalitas formal ketika nikah. Lebih dari itu tidak dibaca. Apakah makna suci itu kayak begitu? Tidak mesti disentuh. Bukan begitu, kata Laila Kamu. Kita harus kembali sama Al-Quran. Kalau orang Nasrani dia bisa maju karena meninggalkan Injil. Kalau Yahudi bisa tambah maju dan hebat karena meninggalkan perjanjian lama atau Taurat. Kalau Muslim tidak begitu. Kalau dia pengen maju harus kembali pada Al-Quran. Sebab Yahudi tinggalin kitab sucinya kembali pada Al-Quran. Nasrani meninggalkan kitab sucinya kembali pada Al-Quran. Kalau kita tinggalin Al-Quran jadi mundur, maka hidup kita tidak dapetin kebahagiaan. Kebahagiaan itu adanya bila kita mau dekat-dekat dengan Allah. Amat sangat memberikan spirit yang bagus orang yang sering baca Quran. Betapa rahmat dan rizkinya kita minta, tapi surat-suratnya tidak pernah kita baca. Betapa kesehatan dan kurnianya kita mohon, tapi Al-Quran tidak kita baca-baca. Tidak baiknya kita kepada Tuhan amat sangat egois. Suratnya yang datang kepada kita tidak kita baca. Makin dibaca Al-Quran makin menarik. Makin dibaca Al-Quran makin menarik. Jangan dipilih. Sebab setiap huruf dan setiap ayat mengandung asrar rahasia untuk membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Derajat orang di surga terukur daripada banyak dan dikitnya baca Al-Qur'an. Karena itu Al-Qur'an harus kita baca-baca. Kita harus baca-baca dan kita harus baca-baca. Itulah muslim yang sudah yakin bahwa Allah itu bersifat kalam. Dan kalam Allah itu ada kalam nafsi, ada kalam hissi. Yang berisi kalam hissi 6666 ayat. Di sana banyak spirit, di sana banyak petunjuk, di sana banyak arahan supaya muslim hidupnya penuh dengan ketenangan, penuh dengan kebahagiaan adanya dalam Al-Quran. Jangan sampai muslim meninggalkan Al-Quran. Kalau dia sudah berani ninggalin Al-Quran kelak, jangan sampai nunggu ditahlilin baru dia sini, kurang berguna. Nyesel di kuburnya sama orang tidak ngaji. Rugi saya punya waktu Quran, enggak kesentuh-sentuh. Sinetron Fitri 3 kali, 4 kali tamat, Quran kagak tamat-tamat, mau Ramadan lagi. Quran harus dibaca-baca. Jangan sampai kita salah jalan. Kita pengen dikasih rahmat oleh dia, tapi prosedurnya dijauhi. Kita pengen berharap cita-cita prosesnya, tapi kita keliru. Ini yang harus kembali kita amal Quran. Tidak ada ibadah yang paling tinggi selain membaca firman-firman Tuhan. Sabda Nabi, apalagi omongan-omongan orang biasa. Tidak ada artinya bila dibanding dengan kalam Allah. Kalam Allah amat sangat tinggi. Tidak ada nilainya. Apa yang disabdakan oleh Nabi dalam hadis adalah satu penjabaran dari sekian makna yang ada dalam Al-Quran. Makanya kata ulama, 400 miliar 980 ribu macam ilmu. Ilmu kedokteran, ilmu hikmah, ilmu hukum, matematik, ilmu macam-macam. Itu ada dalam Al-Quran. Semuanya tertera, tinggal muslim membaca bacanya saja. Mudah-mudahan kita ngaji tentang sifat kalam sebagai terakhir daripada sifat ma'an yang ke-13, sifat yang bersifat wujudiyah. Ini kita menjadi orang yang gemar baca Al-Quran. Dengan begini kita akan tumbuh kesadaran begitu hebatnya Allah punya sifat kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama basar kalam. Ini kita harus baca kalam-kalam supaya kita konek nyambung dengan Tuhan. Jangan sampai kita menggugat Tuhan padahal Tuhan sudah menggugat kita karena kita tidak membaca baca firman-Nya. Kita menuntut segala kurnia dan nikmat-Nya, tapi pesan-pesan Allah lewat Al-Quran tidak kita cermati. Amat sangat merugi orang yang tidak mau menyentuh Al-Quran. Seakan-akan Al-Quran itu najis di tangan dia. Yang suci adalah buku, media, koran dan lain sebagainya. Quran tidak dipegang. Begitu najisnya di mata dia, enggak disentuh sama sekali. Laksana tinja dan kotoran. Rugi dia. Harus dipegang-pegang lebih banyak dibanding kita megang remote dan lain sebagainya, supaya kita lebih bagus hidupnya, agar supaya kita makin terarah dan terukur, umur kita makin makmur dan tak terhambur-hambur. Baca Fatihah, mudah-mudahan rahmat yang Allah curahkan pada malam hari ini menerpa kalbu kita. Kita makin dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai hari ini ada niatan untuk gemar membaca baca Al-Qur'an. Biar seayat demi ayat lebih kuat lagi, seain demi ain lebih kuat lagi, sejuz demi juz bisa. Kenapa orang dikasih kenikmatan maksiat, ada orang dikasih kenikmatan taat sama Allah? Itu dampak daripada keburukan, sakitnya kalbu kita. Ada orang dikasih nikmat baca Al-Quran, kita gak nikmat, malah kita nikmat nonton televisi dan lain sebagainya. Ini satu perubahan sikap yang muncul. Mudah-mudahan rahmat yang Allah curahkan menerpa kalbu kita, kita gemar lidah kita untuk senantiasa membaca firman-firman Allah. Allah curahkan rahmat itu yang membuat hidup kita makin tenang, kesulitan kita dilapangkan oleh Allah, urusan kita dimudahkan, hajat-hajat kita menjadi dikabul. Allah kasih kita rizki yang luas, yang halal buat bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang untuk taat kepada-Nya. Husnul khatimah kita disarai, anak-anak kita jadikan anak yang saleh dan saleha, bakti kepada Allah dan Rasul-Nya, taat dan hormat kepada kita orang tua, Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita lepas dari majlis ini, Allah ampuni kita punya dosa, Allah angkat kita punya derajat, Allah pindahkan kita dari lembah kemaksiatan menuju puncak ketaatan, dari lembah kemiskinan mudah-mudahan Allah angkat kita ke lembah kekayaan, khususnya kekayaan hati. Mudah-mudahan Allah pindahkan kita dari lembah kebodohan menuju ke lembah ke puncak keilmuan, supaya kita mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, masyaAllah. الحمد للغفور للعبد بالغرور والفرد بالأمور.